Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah kembali pada subuh yang berbahagia ini kita kembali berjumpa untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Asy-Sya'rawi. Pada subuh yang berbahagia ini kita memasuki ayat ke-46 dari surat Ali Imran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dan dia Isa berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Ayat ini merupakan keterangan lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran kejadian atau peristiwa yang akan terjadi pada diri Nabi Isa alaihi salam setelah beliau dilahirkan oleh ibundanya Siti Maryam. Satu hal yang harus diketahui bahwa keterangan-keterangan dari ayat-ayat terdahulu ketika Allah mengatakan innallaha yubasyyiruki bikalimatin minhu, kemudian Allah mengatakan wajiham fid dunya wal akhirah, Isa akan menjadi seorang tokoh, wa minal muqarrabin, dan akan didekatkan ke di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat 46 ini Allah memberikan satu gambaran lebih lanjut peristiwa yang akan terjadi pada saat Isa akan setelah dilahirkan, yaitu wayukallimun nasa fil mahdi wa kahla, kelak dia akan berbicara kepada orang lain pada saat dia masih berada dalam buaian dan juga pada saat dia sudah dewasa, dan Isa itu akan termasuk orang-orang yang saleh. Ini adalah merupakan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan ini bukan merupakan suatu tanabbu'at atau suatu prediksi, akan tetapi suatu fakta dan kenyataan yang akan terjadi pada masa selanjutnya. Jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa memang kelak Isa akan bisa berbicara walaupun pada saat itu dia masih sangat balita. Dan pada umur dewasa dia juga akan menyampaikan dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Satu hal yang menarik di sini adalah bahwa Allah memakai redaksi wa yukallimu. Kata-kata yukallimu maknanya adalah berbicara. Berbicara itu adalah adanya interaksi, adanya dua belah pihak yang saling berbicara satu sama lain. Jadi di dalam ayat ini Allah ingin menunjukkan bahwa terjadi dialog antara Nabi Isa dengan kaumnya pada saat itu. Jadi bukan hanya Nabi Isa saja yang berbicara, akan tetapi akan ada pertanyaan-pertanyaan dari kaumnya, sehingga akhirnya terjadilah sebuah dialog yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam bentuk redaksi wa yukallimun nasa, yaitu dia akan berbicara dengan manusia. Kata-kata yukallimu ini di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala pakaikan untuk menjelaskan untuk makna yang sama, yaitu adanya pembicaraan dari kedua belah pihak. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Isa, wa kallamallahu Musa taklima. Ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Ini menunjukkan bahwa antara Allah dengan Nabi Isa terjadi suatu dialog yang saling jawab-menjawab satu sama lain. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim, bahwa pada hari itu Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan juga tidak akan mensucikan mereka. Maknanya bahwa pada hari itu ketika orang-orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka dan menyampaikan argumen-argumen kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mempertanyakan kepada Allah kenapa mereka dicampakkan ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan dialog kepada para penghuni neraka tersebut. Jadi makanya Allah pergunakan wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim, Allah tidak akan melakukan dialog kepada mereka. Syekh Mutawalli Sya'rawi memberikan penjelasan yang lebih lanjut dengan makna yukallimu atau berbicara. Berbicara itu adalah menyampaikan fikiran dari orang yang berbicara kepada orang yang lain. Jadi dalam hal ini yang menarik adalah bahwa pada saat Nabi Isa diprediksikan atau dijelaskan oleh Allah akan berbicara kepada manusia pada saat dia masih berada dalam buaian, itu untuk menunjukkan bahwa ada kalimat-kalimat yang akan disampaikan oleh Nabi Isa pada masih sangat balita, pada saat balita kepada kaumnya. Akan tetapi bukanlah ini maksud dengan di sini adalah bahwa pada saat masih balita itu Nabi Isa menyampaikan isi fikirannya kepada kaumnya. Tidak, akan tetapi yang disampaikan adalah semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang ditanyakan, dialog apa yang terjadi antara Nabi Isa dengan kaumnya pada saat dia masih dalam kondisi yang balita? Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsirnya ini bahwa hal yang ditanyakan oleh kaumnya kepada Isa pada saat itu adalah siapakah engkau? Maka yang dijawab oleh Isa pada saat itu adalah ana abdullah, bahwa aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu fakta yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang yang sangat-sangat mengagungkan keberadaan Nabi Isa alaihissalam selain sebagai seorang rasul. Seharusnya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, pada saat seorang balita mampu berbicara, itu adalah merupakan satu keistimewaan yang hebat. Kenapa? Masih balita sudah sanggup berbicara. Dan ini kalau kebiasaan masyarakat akan tetap diingat oleh orang lain dan akan menjadi pembicaraan sampai kapanpun. Artinya tidak akan ada orang yang lupa bahwa si Anu pernah berbicara pada saat dia masih kecil. Nah, kenapa hal ini tidak dijadikan sebagai satu argumen yang kuat oleh para kaum Nabi Isa pada saat itu? Tidak lain adalah karena Nabi Isa memang mampu berbicara, akan tetapi kenyataan beliau mampu berbicara pada saat masih kecil adalah karena dia sudah menjawab bahwa aku adalah Abdullah. Oleh karena itu, kehebatan Nabi Isa berbicara pada masa masih kecil itu disembunyikan oleh orang-orang yang sangat mengagungkan Nabi Isa, karena jawaban Nabi Isa pada saat itu adalah bahwa aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, tidak hanya fil mahdi, kemampuan Nabi Isa menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya terbatas pada saat dia masih berada dalam buaian, akan tetapi wakahla, pada saat dia sudah mencapai umur yang dewasa, maka kalimat yang sama, ajaran yang sama yang ia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala juga dia sampaikan kepada kaumnya. Jadi dari sini sebenarnya tampak jelas bahwa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam dari mulai semenjak kecil sampai dia dewasa adalah hanya satu saja, yaitu Allah adalah Tuhanku wa ana abdullah, dan aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikannya pada saat dia masih dalam buaian sampai dia sudah menginjak dewasa, umur remaja sampai umur 40 tahun sebagaimana dijelaskan oleh di dalam tafsir Asy'ariyah ini. Untuk memperkuat keterangan ini, Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan wa minas salihin, bahwasanya kelak Isa akan termasuk daripada orang-orang yang saleh yang tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, inilah penjelasan singkat dari kandungan ayat 46 dari surat Ali Imran ini, yang pada intinya adalah sekali lagi Allah ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa Isa adalah seorang hambanya, adalah seorang rasulnya yang diberikan wahyu untuk menyampaikan keterangan-keterangan dan kebenaran dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama saya sudah ada Ustaz Hanafi dan juga Ustaz Syafiar yang akan kita harapkan untuk mengembangkan kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pendengar yang berbahagia, ini adalah sebuah logika Al-Quran yang sangat sehat. Sebab kita melihat bahwa bila seseorang sudah diberi oleh Allah kemampuan berbicara di waktu kecil dan ucapannya itu difahami dan dia juga faham, ini menunjukkan bahwa orang ini adalah wajih, tokoh, sebagaimana pada ayat 45 tadi. Nah, maksudnya apapun yang dijadikan alasan oleh para pengagum Isa dan sehingga mereka menjadikannya sebagai ya anak Tuhan misalnya atau sekutu Tuhan, tentunya tidak punya alasan yang sangat kuat. Karena Nabi Isa sendiri mengatakan ana Abdullah, saya adalah hamba Allah. Kenapa perlu Nabi Isa menegaskan seperti ini? Sebab Allah pasti mengetahui ya dan mengantisipasi pemikiran manusia pasca Nabi Isa ini. Dan itulah canggihnya iblis. Kesempatan atau kelainan sedikit pada kelahiran Nabi Isa ini, hal yang tidak biasa, dijadikan sebagai sebuah dalil alasan untuk mengajak, menghanyutkan manusia ke dalam lingkarannya. Ya. Maka pada hari kiamat nanti Nabi Isa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapannya. Di hadapannya itu yang dikatakan pengikutnya lah dari kalangan Nasrani. Ya. Ketika Allah dalam surah akhir surah Al-Maidah mengatakan iz qala Allahu ya Isa a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilaaini min dunillah. Ini sebuah transparansi Allah. Nabi Isa dihadapkan ke di hadapan orang-orang yang mengklaim menjadi pengikutnya dan menjadi hamba-hambanya, katakanlah begitu. Wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang ini, jadikanlah aku dan ibuku ada dua Tuhan di sisi Allah. Ada selain Allah itu ada Tuhan aku dan ibuku. Tuhan anak dan Tuhan ibu gitu misalnya. Baru Tuhan Bapa di surga misalnya kan. Apa kata Isa? Qala subhanak. Nabi Isa tidak mengatakan aku tidak mengatakan seperti itu Tuhan, sudah pasti. Jadi redaksi bahasa itu pas. Maha suci Engkau ya Allah. Kalau ada maha suci, apapun yang tidak pernah dilakukannya. Ya, dari hal-hal yang syirik. Ya, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Yang kuucapkan kepada mereka adalah yang sesuai perintahmu. An ya'budullaha rabbi wa rabbukum. Sembahlah Allah Tuhanku wa rabbakum dan Tuhan kalian. Jadi jelas kalau dia mengatakan ini Abdullah, ini akan implikasinya pada hari kiamat juga akan seperti itu. Saya hanya menyampaikan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sama. Jadi Nabi Isa itu bagi umat Islam dalam pandangan yang sangat rasional dan baik mendudukkannya pada sebuah mansibah, sebuah kedudukan yang suci, yaitu kedudukan sebagai seorang nabi dan bukan lebih dan kurang dari itu. Hamba Allah seperti nabi-nabi yang lain. Kita menghormati Nabi Isa, kita menyanjungnya karena memang dia termasuk orang yang mulia dan disebut Allah dengan disebut wa minal muqarrabin, orang-orang yang taat. Menghormati orang yang taat walaupun dia telah lama mendahului kita adalah merupakan bentuk dari nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin dari saya, Pak Safiar. Baik. Para pendengar RRI rahimakumullah, jelas dari jabaran Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi, saya sendiri tercengang. Tapi kalau kita melihat dari redaksi dari dua ayat, ayat 46 sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wa minal muqarrabin. Kemudian pada ayat yang 47 menggunakan kata wa minas salihin. Jadi Isa al-Masih ini benar-benar orang pilihan, tokoh, kemudian dia termasuk orang-orang yang taqarrub, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minas salihin, dinyatakan Allah lagi dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Maka salahlah pendapat orang kalau mengatakan bahwasannya Isa itu berstatus Tuhan. Kalaulah Isa berstatus Tuhan, apakah status ini disandang pada saat ia baru lahir? Dinyatakan wa yukallimunan nasa fil mahdi, mukjizat Nabi Isa ini dia waktu kecil dapat berbicara. Oleh karenanya siapa yang menganggap bahwasannya Isa ini Tuhan, maka tak layaklah dia diucapkan dia sebagai Tuhan, karena menurut perkembangannya, kalau anak-anak itu berkembang dan tubuhnya berkembang, apakah mungkin Tuhan berkembang dari demikian dari masa ke masa? Dan dapat kita nyatakan di sini bahwasannya apa yang dikulas oleh Syekh Mutawalla Syarabi, selama berkembangnya tubuh dari anak ke dewasa itu sifatnya fana. Jadi sifat yang muhdas dan fana bukanlah sifat yang disandang oleh Tuhan. Oleh nyatanya sekali lagi, hal yang demikian menganggap bahwasannya Isa anak Maryam ini merupakan Tuhan, hal yang salah. Itu mungkin tambahan dari saya, Ustaz. Iya, terima kasih. Kita ucapkan kepada para asatidz kita. Satu hal yang cukup menarik yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hanafi dan juga Ustaz Safiar tadi, bahwa ayat ini juga adalah merupakan bagian daripada argumen untuk menolak segala tuduhan yang telah mempertuhankan Nabi Isa. Tadi Ustaz Hanafi sudah menjelaskan bahwa Nabi Isa sendiri sudah memberikan satu argumen yang kuat tentang keterlepasan dirinya dari segala tuduhan-tuduhan dan hal-hal yang disematkan kepada dirinya yang bertentangan dari ajaran-ajaran di bawahnya. Pada hari akhirat nanti, pada saat beliau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Apakah engkau yang mengatakan untuk mengambil aku dan ibuku menjadi tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa menjawab pada saat itu, ma qultu lahum illa ma amartani, bahwasanya aku tidak diperintahkan kecuali yang engkau perintahkan kepadaku, hai Allah. Itu adalah argumen Nabi Isa pada saat beliau mempertanggungjawabkan ajarannya ketika di akhirat. Akan tetapi sebenarnya pada saat Nabi Isa sendiri masih hidup, beliau sudah menyatakan tentang keterlepasan dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maryam ayat 33, iz wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, yang maknanya adalah, dan sungguhnya keselamatanlah atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku dimatikan, dan pada hari nanti pada saat aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup. Kedua argumen ini menunjukkan bahwa Nabi Isa sudah memberikan penjelasan yang cukup kepada kaumnya, bahwa dia tidak pernah mengajarkan hal-hal yang bersifat syirik untuk menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, ayat-ayat yang menjadi kajian kita pada minggu terdahulu dan pada minggu ini, pada kesempatan ini, adalah semuanya memberikan satu indikasi dan keterangan yang cukup jelas bahwa sebenarnya Isa itu hanyalah seorang hamba Allah yang diberikan kelebihan dan keistimewaan untuk menjalankan dakwah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, satu hal yang salah apabila kita memposisikan Isa lebih daripada sebagaimana posisi yang telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Marilah kita membuka mata kita. Marilah kita membuka akal dan fikiran sehat kita, dan marilah kita memperdalam ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mengetahui bagaimana sebenarnya posisi yang hak, posisi yang benar dari diri seorang Isa alaihissalam, agar kita jangan terjebak ke dalam hal-hal yang bertentangan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin inilah kajian singkat kita pada subuh yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan bertemu pada waktu yang akan datang. Tetaplah mengikuti kajian tafsir ini setiap subuhnya dari mulai pukul 5:30 sampai jam 6 pagi di gelombang 90 103,4 FM di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya Ustaz Hanafi Ismet dan juga Ustaz Syafiar mengucapkan terima kasih atas pendengarannya. Kami akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.